7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini Kamis 28 Juli 2016 hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan Ardiansyah. Aceh rawan paham radikalisme. Pemerintah diminta kanunkan sistem mawah sesuai syariat. Komisi 5 minta pembangunan terowongan Grute tidak dicoret. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Provinsi Aceh adalah salah satu dari 12 provinsi yang rawan akan paham radikalisme di Indonesia. Hal itu dinilai dari beberapa hal, salah satunya adalah munculnya kegiatan latihan militer terorisme di Aceh beberapa tahun lalu. Dari Banda Aceh, Subur Dani melaporkan. Hal tersebut dikemukakan oleh peneliti dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Aceh, Mukhlisuddin Ilyas, dalam seminar publik yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Demokrasi dan Pembangunan UNSIA kemarin di ruang sidang lantai 2 Biro Rektor UNSIA. Seminar itu sendiri mengangkat tema menangkal sel terorisme di Indonesia, menakar strategi pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme. Menurut Mukhlisuddin, masuknya Aceh dalam 12 provinsi yang rawan radikalisme cukup beralasan. Menurut hasil penelitian FKPT Aceh yang diungkapkan Mukhlisuddin, ada 5 potensi radikalisme dan terorisme di Aceh. Pertama, secara praktis Aceh muncul saat latihan militer yang kemudian diklaim sebagai latihan teroris di perbukitan Jalin Janto Aceh Besar pada tahun 2010 silam. Kemudian adanya kekerasan yang mengatasnamakan agama, hal ini dipicu oleh beberapa isu yang mencuat. Selanjutnya munculnya gejala intoleransi di kalangan masyarakat menjadi potensi ketiga. Lalu muncul perbedaan interpretasi terhadap ajaran Islam di kalangan Muslim di Aceh. Oleh sebab itu, kearifan lokal harus menjadi benteng dasar bagi masyarakat untuk mencegah paham radikalisme berkembang di Aceh. Sudarlun, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh meminta pemerintah Aceh membuat kanun sistem mawah yang sesuai syariat Islam. Pasalnya mawah sudah menjadi tradisi atau adat di dalam masyarakat Aceh. Para pihak yang terlibat dalam akad mawah juga diminta membuat perjanjian secara tertulis. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Hal ini tertulis dalam tausiah sidang MPU Aceh membahas tentang mawah dan sisi fikih Islam yang dibacakan Kepala Sekretariat MPU Aceh, Saifuddin, di Aula MPU Aceh, Banda Aceh, kemarin. Pembahasan terkait mawah ini dilakukan atas pertimbangan bahwa dalam masyarakat Aceh sudah berkembang secara turun-temurun tradisi mawah sebagai salah satu bentuk muamalat, dan praktik seperti ini dirasa perlu dilakukan kajian fikih secara mendalam. Masih dalam tausiah yang dibacakan Kepala Sekretariat MPU Aceh, Saifuddin, disebutkan mawah yang diperbolehkan sesuai sistem musaqah, muzarah, mudarabah, mugharasah, dan mawasi. Sudarlun, anggota Komisi 5 DPR RI HM Salem Fakhri mengingatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar tidak mencoret terowongan Grute dari daftar pembangunan prioritas kementerian. Dari Jakarta, Fikar Weeda melaporkan. Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Aceh Maret 2015 silam sudah menyetujui pembangunan terowongan tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa Menteri PUPR menjanjikan membuat rencana desain pembangunan atau DED terowongan Grute saat bertemu dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah bulan lalu. Dalam rapat tersebut, Salim Fakhri juga mengingatkan Kementerian PUPR agar memperhatikan pembangunan pengendalian banjir Lawi Alas Aceh Tenggara. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Mujiadi menyampaikan bahwa pengendalian banjir Lawi Alas diprogramkan tahun anggaran 2017. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Panglima Daerah Perhimpunan Sago 26 Aceh Raya Muhammad Daniel mengajak mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka di wilayah Aceh Besar agar solid dan kompak pada Pilkada 2017. Ia berharap ekskombatan bekerja untuk memenangkan pasangan bakal calon Bupati Aceh Besar dari Partai Aceh, Saifuddin Yahya dan Juanda Jamal. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Menurut pria yang akrab disapa Tengku Syekh ini, Pilkada mendatang menjadi pertarungan penting bagi Partai Aceh untuk merebut kembali tampuk kepemimpinan. Sementara Tuhapet Partai Aceh, Aceh Besar, Tengku Usman Muda menyampaikan bahwa saat ini sedang ada pihak-pihak tertentu yang memainkan isu sektoral terhadap kalangan ekskombatan untuk mengganggu kesolidan dan keutuhan di tubuh Partai Aceh. Menurutnya, isu sektoral tersebut merupakan propaganda lawan politik. Sudarlun Mukhtarudin, tahanan Hakim Pengadilan Negeri Loksukun yang terlibat kasus narkoba, Selasa malam dilaporkan kabur setelah mengelabui dua petugas yang hendak membawanya berobat ke salah satu rumah sakit di Loksmawe. Dari Loksmawe, Jafarudin melaporkan. Untuk diketahui, pria asal Desa Pante, Kecamatan Samtalira Arun, Aceh Utara itu dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Utara pada 22 Juli 2016 ke Pengadilan Negeri Loksukun untuk menjalani proses sidang. Pria tersebut dititip di Rumah Tahanan Negara Cabang Loksukun Aceh Utara. Kepala Rutan Cabang Loksukun, Effendi, mengatakan, meski sudah mencari, sampai kemarin sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, pihaknya belum berhasil menemukan tahanan tersebut. Effendi berharap pihak keluarga untuk membawa kembali Mukhtarudin ke rutan untuk menjalani proses sidang. Sudarlun, sebuah episode film anak-anak Fireman Sam di mana salah satu tokohnya sepertinya menginjak sebuah halaman dari Al-Quran telah dicabut. Adegan film tersebut memperlihatkan seorang pemadam kebakaran terpleset di atas tumpukan kertas saat melayang di udara terlihat sekilas satu halaman Quran, kata perusahaan yang memproduksinya, Metal. BBC Indonesia melansir. Episode tersebut pertama kali ditayangkan pada bulan Oktober 2015 di Channel 5 Inggris. Namun kesalahan tersebut baru mendapatkan perhatian akhir-akhir ini. Metal telah meminta maaf dan mengatakan tidak meyakini hal ini dilakukan dengan maksud jahat. Channel 5 yang menyiarkan Fireman Sam telah mencabut episode tersebut dari streaming di situs internetnya. Mikdad Versi, Asisten Sekretaris Jenderal Dewan Muslim Inggris MCB, mengirim tweet tidak mengetahui apa yang ada di pikiran produsernya saat mereka berpikir ini ide yang bagus. Ia juga mengatakan dirinya telah mengidentifikasi halaman Quran tersebut sebagai surat Mulk ayat 13 hingga 26. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 28 Juli 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederhana, wassalam.